بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita telah mengambil dua adab berhubungan dengan adab seorang alim bersama dengan talabahnya. Yang terakhir kita ambil apa kesimpulannya? Indak ya Aziz. Si adabnya dulu, adab yang harus ada pada seorang alim di sini. Hendaknya tidak apa? Apa mengambil bab? Nah, tidak menolak dari memberikan pengajaran terhadap seorang penuntut ilmu yang belum ikhlas dalam belajar, yakni belum benar dari sisi niatannya. Karena lurusnya niat itu bisa datang belakangan ketika dia terus-menerus belajar. Nah, dengan keberkahan ilmu yang didapat, maka dia akan mendapatkan kelurusan niat. Dan ini penting bagi kita semua, fanikillah, untuk terus-menerus mujahadah, bersungguh-sungguh mengusahakan agar niatan kita lurus, niatan kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada faedahnya seorang susah payah, seorang susah payah dalam usaha mendapatkan ilmu kalau dia tidak ikhlas. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, al-miskin kullul miskin man dha'a umruhu fi ilmin la ya'malu bi fafatathu ladzatud dunya wa khairatul akhirah wa qadima mukhlishan ma'a quwwatil hujjati 'alayhi. Sungguh kasihan seorang yang hilang umurnya untuk suatu ilmu yang dia tidak beramal dengannya, karena tidak ikhlas tidak diamalkan. Dalam artian apa yang kami katakan, dia sudah susah payah, capek, umurnya, waktunya habis untuk belajar. Tapi ternyata apa? Tidak memiliki kemanfaatan. Luput darinya kelezatan dunia. Maksudnya kelezatan dunia yang semu. Kalau dilihat, kami bilang penuntut ilmu, ya kelihatannya apa? Nah, mereka harus berpikir, harus apa? Harus menulis, harus belajar. Sedangkan para pemuda-pemuda yang lain hura-hura, yang menurut mereka itu kelezatan dunia. Sedangkan menurut ilmu duduk, naam, mempelajari agama Allah. Seperti apa? Di penjara secara zahirnya. Naam. Jadi kalau sudah demikian kondisinya, kemudian dia tidak beramal, tidak ikhlas, maka dikatakan al-miskin kullul miskin, kasihan. Di dunia susah payah, waqad dimaku tulisan ma'aku watil hujjati alaih. Dia tiba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muflis, bangkrut, bersama dengan kuatnya hujjah atas dirinya, karena dia sudah memiliki ilmu. Tapi kalau seorang ikhlas dalam mempelajari agama Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan keutamaan yang tinggi. Naam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, naam, talabul ilmi la yu'adiluha syai. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya dengan sesuatu pun. Kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah fanifillah, maka para a'immah menegaskan bahwasanya menuntut ilmu itulah yang utama. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, qala al-imam Ibnu Jamaah rahimahullah, ats-tsalitsu an yuraghibahu fil ilmi. Hendaknya dia menyemangati penuntut ilmu dalam apa? Dalam bergelut dengan ilmu. Hendaknya seseorang memiliki semangat terhadap ilmu yang mau dicari. Karena ilmu melebihi intan permata yang ada di dunia ini. Naam. Wa talabihi fi akthar al-awqat bi dhikri ma 'adda Allah ta'ala lil 'ulama'i min manazilil karamat. Dan hendaknya juga memberikan semangat untuk mencari ilmu tersebut pada kebanyakan waktu yang ada. Nah, pada mayoritas waktu yang kita miliki, apabila hendaknya digunakan dalam usaha apa? Mencari ilmu. Dengan menyebutkan apa-apa yang telah Allah persiapkan bagi para ulama berupa kedudukan-kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Akan diangkat orang-orang yang memiliki derajatnya. Wa annahum waratsatul anbiya, dan bahwasanya mereka itu adalah pewaris para nabi. Wa 'ala manabira min nurin yang bituhumul anbiya wasyuhada, dan mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi dan para syuhada merasa iri. Dalam artian hibtah, ingin untuk bisa mendapatkannya juga. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama'i min al ayati wal athari wal akhbari wal asy'ar. Dan yang semisal itu dari hal-hal yang datang tentang keutamaan ilmu dan ulama, baik itu berupa ayat, athar, khabar-khabar maupun syair-syair. Dan telah kita lewati di depan tentang perkara tersebut. Qala wa yurahibuhu ma'adhanika bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsinihi minal iqtisari alal maysur. Dan juga berikan dorongan, berikan semangat bersamaan dengan itu secara apa? Bitadrij, secara bertahap. Memberikan dorongan secara bertahap kepada apa? Hal-hal yang menolong seorang thalib untuk bisa mendapatkan hasil dalam belajar. Karena seorang penuntut ilmu, khanifillah, ketika tidak mendapatkan bimbingan, nah, terkadang memiliki semangat tapi tidak terarah. Mana yang harus dipelajari dulu, mana yang harus dihafal dulu, sehingga lama belajar tidak ada hasil. Nah, lama belajar tidak ada hasil. Dan tahsilul ilm penting, akhanibillah. Bagaimana seorang mengusahakan agar apa dia bisa menghasilkan dalam menuntut ilmu. Jangan cuma sekedar menghabiskan hari demi hari di pondok. Jangan. Di pondok, di majalisul ilm, niatannya bukan untuk menghabiskan masa muda, kok. Untuk menghabiskan waktu, jangan. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan ilm. Dari sisi hafalan, dari sisi pemahaman, dari sisi bagaimana menyampaikan. Ini penting. Dan sampai keadaan sebagaimana dialami oleh sebagian para penuntut ilmu yang berjalan tahun demi tahun, tapi keadaannya tidak berubah. Tidak berubah dari sisi keilmuan, dari sisi adab, dari sisi ibadah, bahkan terkadang jenuh. Ini berarti belum bisa merasakan nikmatnya ilmu. Seorang semakin lama belajar akan semakin merasa manisnya ilmu, tidak akan ada rasa jenuh. Tapi kalau seorang ikhwanifillah belajar kok kemudian ada rasa jenuh dengan ilmu, berarti dia belum mendapatkan manisnya ilmu. Karena kalau sudah merasakan menas ilmu, tidak akan ada rasa kejenuhan hati antara ulama. Dan ketika mereka merasakan manisnya ilmu khanifillah, mereka nam terus menerus pada hari-harinya at-talab, yaitu mencari, mencari, mencari. Bagaimana menambah ilmu yang dimiliki. Kalau Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan apa? Wakur, wakur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, tambahkan kepadaku ilmu. Ini penting. Nah, maka kefuturan, kefuturan, kemudian kelemahan, dan juga apa, nah, merasa jemu dengan majelis ilmu, ini musibah. Ini musibah yang wajib untuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga banyak minta perlindungan dari apa? Minal haul ba'dal qaul. A'udzu billahi minal hauri ba'dal qauli. Haul itu kemunduran setelah maju. Ya. Setelah maju dia berusaha sebaik mungkin, ternyata dia mundur. Ini kita juga minta perlindungan pada Allah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita meminta kepada Allah kemajuan, kemajuan, kemajuan. Kalau kita lewati dua hari yang kita lalui, kalau hari ini sama dengan kemarin, kita termasuk apa? Maghbun. Termasuk apa? Seorang yang tertipu, terkecoh, tidak punya laba, tidak punya untung. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin. Nas'alullah at-taufiq. Nah, diberi dorongan untuk apa? Untuk menghasilkan ilmu. Jangan sampai cuma sekadar belajar, belajar, belajar tok, tapi tidak ada hasilnya. Nah, hafalan. Nah, kemudian pemahaman. Bagaimana bisa membaca kitab-kitab para ulama. Ini penting untuk terus-menerus apa diusahakan, alhamdulillah. Nah, di antara bentuk tadrij, nah, dorongan secara bertahap tersebut yaitu minal iktisar 'alal mausuf 'alal maisur. Yang pertama yang hendaknya diusahakan adalah al-iktisar 'alal maisur, mencukupkan dengan hal-hal yang dimudahkan, yang mudah-mudah dulu. Mulai dari ilmu-ilmu yang sifatnya mabadi', ilmu-ilmu permulaan, ilmu-ilmu dasar. Nah, dasar ini betul-betul dikokohkan. Dan wa qadral kifayati minad dunya wal qana'ati bidzalik min syughlil qalbi wa ta'alluqi biha. Ini juga hal yang penting. Dan juga hendaknya memberikan dorongan ikhwan fillah untuk bisa mendapatkan hal-hal yang bisa membantu dia dalam mendapatkan ilmu berupa apa? Kadar kifayah, ya kadar yang cukup dari perkara dunia. Bagaimanapun juga ikhwan fillah, yang namanya menuntut ilmu butuh bulughah, butuh apa? Butuh uang saku, dalam artian butuh bekal. Nah, butuh bekal. Taib qadril kifayah minad dunia wal qana'ah bidzal. Ya, tapi apa? Kalau kita ingin menumpuk, ini tidak akan mungkin bisa belajar, ya tidak. Tapi ambil qadrul kifayah, kadar yang cukup. Ya, kadar cukup dari perkara dunia. Nah, serta qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dari apa menyibukkan hati dalam apa memikirkan dunia dan bergantung padanya. Tidak akan ada habisnya, alhamdulillah. Tidak akan ada habisnya kalau kita terus-menerus memutar pikiran kita untuk dunia. Makanya biasanya seseorang, alhamdulillah, yang sudah terisi banyak hatinya dengan apa? Dengan urusan-urusan bisnis, dengan apa? Dengan bagaimana berusaha ini dan itu, ya, terasa atau tidak, mesti lebih untuk diisi dengan ilmu juga apa? Tidak bisa full, karena sudah isinya sudah banyak dari perkara-perkara lain. Makanya perhatikan, orang sudah belajar tinggi, misalnya sudah profesor, harusnya kan pinter. Nah, memahami sudah profesor misalnya tingkat bahasa Inggris. Berarti dia memahami bahasa asing kan gampang. Tapi ketika gantian belajar bahasa Arab, ya tidak paham-paham. Kenapa? Karena sudah penuh dengan ilmu itu. Makanya dalam mengambil selain ilmu, usahakan apa kita mengambil qadrul kifayah yang cukup saja. Istiqonah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya usaha, setelah itu jangan disibukkan. Jangan disibukkan apa hatinya dengan itu. Nah, badan boleh lelah, tapi kalau hatinya lelah, fanifilah repot. Nah, hatinya lelah, repot. Nah, makanya terkadang bos dengan apa, dengan para karyawan ya, fanifilah, bosnya sebenarnya kerjanya enggak capek, tapi dia enggak bisa belajar karena hatinya apa, mikir mutar bagaimana biar usahanya lancar. Sedangkan karyawan mungkin apa, badannya capek ya, dia cuma ngerjakan apa tugasnya, setelah itu selesai, setelah itu bisa belajar. Nah, syughlul qalbi afanikillah, sibuknya hati ini penting untuk kita apa, menjauhkan diri dari hal tersebut. Dan terasa kalau hati sibuk memikirkan yang lain, sulit belajarnya tidak? Ya tidak, Bu Marjoko. Nah, baik. Maka hati konsentrasikan. Nah, walau wa ghalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha. Baik. Dan untuk menjauhi khanifillah dari apa? Terkalahkan dengan apa? Pemikiran-pemikiran yang muncul untuk selain ilmu. Wa tafriqil hammi bisababiha. Dan apa? Terpencar-pencarnya kesedihan dengan sebab apa? Sebab pemikiran itu. Ya kan munculnya sedih. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Akhirnya sedih, tidak jadi belajar. Dan di antara usaha syaitan kafirlah menimbulkan kesedihan di hati orang-orang beriman. Nah, orang kalau sedih, misalnya baru dengar berita, dengan berita yang menyedihkan tentang keluarga dan ini, seharian bisa tidak bisa ngapal ya, tidak bisa ngapal. Dan ini tidak bisa dipungkiri ya kan ini. Maka bagaimana seorang bisa mengatasi agar tidak apa, tidak tertimpa kesedihan mendalam ketika ada gangguan dari siapa pemikiran, ada perasaan sedih dan yang lainnya, segera berusaha untuk mengatasinya. Jangan apa, terlena atau terseret terus dengan rasa sedih, akhirnya apa? Akhirnya ya terpanikan dari ilmu, tidak bisa berpikir hatinya. Untuk apa kita larut dalam kesedihan afanifillah? Karena dunia memang tempat ibtila. Dunia adalah tempat ujian. Ya, kita sadari itu ujian, setelah itu apa? Melangkah ke depan. Jangan kita melihat ke belakang terus, maju ke depan. Tatap apa yang akan kita lalui di depan. Itu akan lebih bermanfaat daripada kita apa? Kita bersedih atas sesuatu yang telah terjadi di belakang kita. Fa inna insirafal qalbi an ta'alluqil athma'i bid dunya wal iktani minha wa ta'assufi ala fa'idha ajma' li qalbihi wa arwah li badanihi wa ashraf li nafsi. Sebab berpalingnya hati dari keterkaitan ketamaan-ketamaan terhadap dunia dan tamak untuk memperbanyak dari perkara dunia serta ta'assuf ala fa'itiha, yaitu merasa bersedih atas sesuatu yang tidak dia dapat dari perkara dunia. Jangan bersedih manibillah. Kita diperintahkan berusaha. Rizki Allah Subhanahu wa taala telah mengatur. Nah, jadi seandainya hari ini mendapatkan sedikit, ya bersedih. Memang itu sudah merupakan apa, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Meminta barokah. Meminta barokah dari apa yang didapat itu. Terkadang yang kita anggap sedikit hari ini ternyata lebih berbarokah daripada kemarin yang kita dapat berlipat-lipat. Nah, enggak perlu bersedih. Karena kalau hati sudah apa? Sudah bergantung dengan ketamakan-ketamakan terhadap dunia dan apa? Ambisi untuk memperbanyak serta apa? Kesedihan. Akhirnya sedih ada sesuatu yang hilang. Nah, kesempatan luput dari perkara-perkara dunia. Ini mengganggu. Makanya kalau hati dipalingkan dari hal-hal tersebut, ini akan lebih apa? Ajma' li qalbi. Nah, lebih apa? Mengumpulkan konsentrasi hatinya. Ya. Hatinya lebih terkonsentrasi untuk belajar. Wa arwah li badanihi, dan badannya lebih nyaman, lebih nyantai. Kalau pikiran berat akan dilah, walaupun badan ini tidak kerja terasa capek, ya tidak. Capek kan. Nah. Walaupun badan tidak kerja, nah kayak mencangkul ini dan itu, terkadang malah orang yang mencangkul nyantai saja tidur nyenyak. Ini nah tidak kerja apa-apa tapi pikirannya nah apa berat, sedang memikir berat sesuatu yang dia sedihkan, berat. Badannya lemes. Wa asyraf li nafsi, dan lebih mulia bagi jiwanya. Kenapa? Karena tidak tergantung pada dunia yang hina. Wa a'la li makanatihi, dan lebih tinggi bagi kedudukannya. Wa aqall li husadihi, dan lebih sedikit orang-orang yang hasad terhadapnya. Wa azdal li hifdzil ilmi, dan lebih pantas untuk dia bisa menghafal ilmu. Kenapa? Karena konsentrasi penuh. Wasdiyadihi, dan lebih pantas untuk mendapatkan tambahan ilmu. Falidhalika qalla man nala min al-ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi'i tahsinihi ala ma dhakartu min al-faqri wal qana'ati wal i'radi an talabid dunya wa 'ardiha al-fani. Ini berdasarkan fakta. Oleh karena itulah sedikit orang-orang yang mendapatkan ilmu dan dengan apa? Bagian yang banyak. Ya. Kecuali orang-orang yang di awal, ya, di permulaan-permulaan dalam usaha mendapatkan ilmu berada di atas perkara yang aku sebutkan di depan. Nah. Jadi mereka-mereka yang mendapatkan bagian ilmu banyak biasanya sebagaimana disebutkan di depan berupa apa? Kefakiran. Kemudian qanaah. Tanpa qanaah tidak akan bisa belajar. Nah, kemudian berpaling dari apa? Berpaling dari mengejar dunia. Karena kalau niatannya ingin mendapatkan ilmu juga masih ada tekad untuk mengejar dunia, tidak akan bisa dapat. Tidak akan bisa dapat ilmu. Adapun dunia, dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan wal i'rad an talabid dunya wa 'ardiha al-fani, dan berpaling dari mengejar dunia dan na'am perhiasannya yang fana, yang akan musnah, yang akan habis. Ini jelas. Dan ini nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala untuk kita semua. Bahwasanya memang untuk seorang bisa menghasilkan ilmu yang butuh dan hal-hal ini. Butuh bekal, tapi apa secukupnya. Dan dari perkara dunia, kemudian qanaah. Qanaah. Baik. Dan arahkan waktu-waktu yang ada untuk betul-betul mendapatkan ilmu. Tahsil penting. Nah, dan sebaik-baik tahsil diantaranya yang terasa paling kelihatan dampaknya adalah hifz, adalah hafalan. Nah, adalah hafalan. Kemudian pemahaman. Dan juga apa, khanifillah, untuk kita minimalnya usahakan untuk bisa membaca kitab-kitab para ulama. Itu minimnya. Dan maka usahakan jangan seseorang apa berhenti dari apa usaha dia menuntut ilmu atau kembali ke tempatnya sebelum nah mendapatkan kadar minim tersebut, karena dengan kadar minim tadi kemungkinan dia nanti bisa naam memperluasnya. Kalau sudah bisa baca kitab, nah kadar Allah dia harus ulang, dia sudah bisa memperluas. Yang penting ada kitab bisa menyampaikan kepada manusia. Dan dia bisa apa? Bisa membahas sendiri. Nah, walaupun tetap hendaknya berusaha untuk berhubungan dengan apa? Dengan orang-orang yang lebih berilmu. Wa sayati fi hadha naw'i akthar min hadha fi adabil muta'allim insyaallah taala. Dan akan datang pada jenis ini sesuatu yang lebih banyak na'am dari apa yang disebutkan di sini dalam pembahasan adab orang yang belajar. Na'am. Dan di sana yang memang akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullah apa-apa yang harus dibutuhkan oleh seorang yang belajar. Cuman ini bimbingan kepada para pengajar untuk mengingatkan. Dan inilah kita lihat dari masyayikh kita, alhamdulillah. Para ulama kita, mereka senantiasa mengingatkan untuk apa? Jangan terlena dengan dunia. Jangan tamak dengan dunia, karena itu awal dari apa? Dari musibah. Kalau guru besar kaum muslimin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang beliau khawatirkan adalah tatkala para sahabat mereka berlomba-lomba untuk dunia, apalagi kita. Ma akhsha alaikumul faqr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak takut kefakiran menimpa kalian. Jadi Rasul tidak khawatir kefakiran menimpa para sahabat, karena para sahabat sudah tergembleng untuk apa? Qanaah dengan kefakiran. Ma akhsha alaikumul faqr. Aku tidak takut kefakiran menimpa kalian, walakin akhsha an tumsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akan tapi yang aku sangat khawatirkan menimpa kalian adalah dibukanya pintu-pintu dunia, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba, sehingga kalian pun hancur sebagaimana orang-orang terdahulu hancur. Kenapa? Karena kalau sudah bergelut dunia, maka apa? Terjangkit hasad, bergelut dengan dunia, saling membenci, saling menjatuhkan dan seterusnya. Dakwah apa nih kira? Dakwah. Nah, terkadang seorang tidak merasa. Dikiranya perkara dunia hanya sekedar uang, naam, atau perhiasan belasan. Tujuan-tujuan duniawi banyak. Terkadang tujuan duniawi ingin naam mulia di mata mad'u, ingin menjadi orang yang paling banyak muridnya atau yang lainnya, sehingga saling menjatuhkan satu sama lain. Ini tujuan dunia yang mengotori. Tadi kalau lihat hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dakwah Allah, kenapa saling harus apa saling menjegal? Dakwah milik Allah Subhanahu wa taala yang harus ada adalah ta'awun, saling menopang, saling bantu membantu untuk apa? Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد نكتفي بهذا سبحانك اللهم أشهد أن لا